Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Nofriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 12. Kalimat kunci hari ini adalah... Itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? Hari ini satu pesta diadakan di asrama mahasiswa asing di mana Anna tinggal. Kini mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 12. Kalimat kunci hari ini adalah... Itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? Rodrigo-san wa itsu Nihon ni kimashita ka? 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ ええ、まあ。 Kini mari saya jelaskan sedikit mengenai adegan tadi. Sakura bertanya pada Rodrigo, kawan sekelasnya. Rodrigo-san wa itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Rodrigo datang ke Jepang? Rodrigo-san adalah Rodrigo dengan sebutan kehormatan sang. Wa adalah partikel penanda topik. Itsu adalah kapan. Nihon adalah Jepang. Ni adalah partikel yang mengindikasikan tempat, waktu, atau situasi. Di sini partikel ini mengindikasikan kemana seseorang telah berpindah. Kimashita adalah datang. Ini adalah bentuk lampau dari kata kerja kimasu yang artinya datang. Untuk mengubah bentuk mas dari kata kerja menjadi bentuk lampau, kita ganti mas menjadi mashita ya. Betul sekali. Itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? Ini adalah kalimat kunci hari ini. Kemudian Rodrigo menjawab, 3月に来ました. Saya datang di bulan Maret. 3月 adalah Maret. Ini terdiri dari angka 3 yang artinya 3 dan kata yang berarti bulan. Gats. Ni adalah partikel yang di sini mengindikasikan satu poin masa. Kimashita adalah datang. Bagaimana cara mengatakan bulan dalam bahasa Jepang? Saat Anda ingin mengatakan bulan tertentu, Anda tambahkan gatsu di belakang angka. Namun untuk angka 4, 7, dan 9, gunakan cara lain untuk mengatakan angka-angka itu, yaitu... Shi, shichi, ku. Sekarang mari kita dengarkan dari Januari hingga Desember. 1月, 2月, 3月. 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月. Kini mari kita kembali ke adegan tadi. Sakura bertanya pada Rodrigo, Mou Nihon no seikatsu ni nareta? Apakah Anda sudah terbiasa dengan kehidupan di Jepang? Mou adalah sudah. Ini adalah kata keterangan bagi kata kerja atau adverbia. Nihon adalah Jepang. No adalah partikel yang menghubungkan kata benda. Seikatsu adalah kehidupan. Jadi, Nihon no seikatsu berarti kehidupan di Jepang. Di sini partikel ni dalam Nihon no seikatsu ni mengindikasikan situasi. Nareta adalah terbiasa atau telah terbiasa. Ini adalah bentuk lampau dari naremasu yang artinya terbiasa. Ini juga mengungkapkan aspek selesai. Tunggu dulu, bentuk lampau dari naremasu adalah naremashita, ya kan? Ya, tapi cara informal mengatakan naremashita yang artinya terbiasa atau telah terbiasa adalah nareta. Saat Sakura berbicara kepada Rodrigo, ia menggunakan bentuk informal karena Sakura adalah senior Rodrigo. Nareta berakhir dengan ta. Kata kerja yang berakhir dengan ta disebut kata kerja bentuk ta. Untuk mengubah kalimat dengan kata kerja bentuk ta menjadi pertanyaan, kita mengucapkannya dengan intonasi menanjak. Jadi kita mengatakan nareta. Kemudian Rodrigo menjawab ema. Ya, begitulah. E adalah ya. Ini adalah jawaban afirmatif. Namun jika Anda mengatakan ema, ini menjadi pernyataan yang samar-samar. Kini mari kita dengarkan lagi adegan untuk pelajaran 12. Kalimat kunci hari ini adalah Itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? ロドリゴさんはいつ日本に来ましたか？ 3月に来ました。 もう日本の生活に慣れた？ Kini saatnya Pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan poin pembelajaran hari ini. Hari ini kita mempelajari kata kerja bentuk ta. Mohon ajari kami bagaimana mengubah kata kerja bentuk mas menjadi bentuk ta. Guru kita mengatakan, kata kerja bentuk ta adalah bentuk konjugasi kata kerja yang berakhir dengan ta atau da. Ini diperuntukkan bagi aspek lampau atau selesai dari kata kerja. Mari saya jelaskan bagaimana Anda dapat mengubah bentuk mas menjadi bentuk ta. Pola dasarnya adalah untuk mengubah mas menjadi ta. Naremas. Yang artinya terbiasa berubah menjadi nareta. Anda lihat bahwa naremas, suku kata tepat sebelum mas adalah re dan vokalnya adalah e. Pola ini berlaku bagi semua kata kerja dengan vokal dalam suku kata tepat sebelum mas adalah e, dan beberapa kata kerja dengan vokal dalam suku kata sebelum mas adalah i. Dalam pola lainnya, Anda ubah tidak hanya mas, namun juga satu suku kata tepat sebelumnya. Jika suku kata tepat sebelum mas adalah ri, Anda ganti ri dan mas bersama-sama, rimas, menjadi ta. Sehingga, atsumarimasu. Yang artinya berkumpul berubah menjadi atsumatta. Aturan ini juga berlaku saat suku kata sebelum mas adalah i atau chi. Di sini pun Anda ganti i atau chi dan mas secara bersamaan menjadi ta. Jika suku kata persis sebelum mas adalah mi, ni, atau bi, gantilah baik suku kata itu dan mas menjadi nda. Misalnya, yomimasu. Yang artinya membaca berubah menjadi yonda. Mari kita mengingatnya dengan sebuah lagu. Ichirita minibinda, ichirita minibinda. Sekarang, jika suku kata sebelum mas adalah ki, gantilah suku kata itu dan mas menjadi ita. Jadi, kikimasu. Yang artinya mendengarkan berubah menjadi kita. Jika suku kata sebelum mas adalah gi, gantilah suku kata itu dan mas menjadi ida. Isogimasu. Yang artinya tergesa-gesa berubah menjadi isoida. Ikimasu. Yang artinya pergi adalah satu-satunya pengecualian pada aturan ini. Kata ini menjadi itta. Kini lagunya untuk bagian ini adalah kita gida itta, kita gida itta. Kini mari kita dengarkan keseluruhan lagunya. Ichirita minibinda, ichirita minibinda. Sebenarnya, cara membuat kata kerja bentuk ta adalah sama dengan cara membuat kata kerja bentuk te yang Anda pelajari di pelajaran 8 dan 9. Itulah tadi Pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah Pojok Kata Tiruan Bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Mereka berbincang dengan gembira ya. Nah, kita punya satu kata untuk menggambarkan bagaimana banyak orang bersenang-senang bersama. Wai wai. Ada juga kata tiruan bunyi serupa. Gaya gaya. Ini menggambarkan bagaimana sejumlah besar orang membuat suara yang ribut saling berbicara satu sama lain. Dan sekian Pojok Kata Tiruan Bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, Anna mengingat kembali kejadian hari ini dan membuat catatan. Inilah Pojok Catatan si Anna. Itu, cuma. Semua orang menyukai kari Thailand saya. Saya dengar Jepang punya jenis karinya sendiri dan sangat populer terutama di antara anak-anak. Apakah Anda menikmati pelajaran 12? Kalimat kunci hari ini adalah Itsu Nihon ni kimashita ka? Kapan Anda datang ke Jepang? Ikutilah episode selanjutnya.